data walhasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila alhuda wa dalalata ala alkhair ibtigha wajhillah wadati wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin, kita lanjutkan kajian Yaqut Nafis pertemuan ke-36 zakat tentang tumbuhan dan buah-buahan. Qala rahimahullah ta'ala syartu wujubi zakatil mu'asyarat, syarat wajib zakat al-mu'asyarat. Syarat wajib syurutu wujubi zakatil mu'asyarat hiya ar-rutab wal-inab. Syarat wajib zakat mu'asyarat. Apa kemarin arti dari mu'asyarat itu? Az-zuru' dan as-simar. Kenapa disebut al-mu'asyarat? Karena zakatnya nanti akan keluarkan 1/10 gitu kan, atau setengah dari 1/10. Yaitu adalah ar-rutab dan inab khassah. Jadi dalam mazhab kita itu sangat sempit. Zakat yang wajib dalam tumbuh-tumbuhan dan dalam masalah buah-buahan itu cuma dua. Buah kurma dan buah anggur. Ya kan? Selain itu enggak, buah apel, buah mangga, buah pir, bitih, wal aihaga. Yang kedua adalah az-zuru'. Zuru' ini tumbuh-tumbuhan, definisinya adalah ma yuqtatu halatal ikhtiyar. Sesuatu yang dijadikan qut. Qut itu makanan pokok. Umpamanya dalam keadaan terdesak kita makan, umpamanya makan labu. Ya kan? Labu itu tidak dimakan dalam keadaan ikhtiar. Dia hanya dalam keadaan sesekali seperti itu. Maka dia tidak termasuk sebagai zuru' dalam bab ini. Maka yang termasuk zuru' dalam suatu yang menjadikan badan manusia tegak. Ya kan? Suatu yang menjadikan badan manusia tegak itu disebut sebagai qut. Seperti beras, gandum, jagung, ya kan, adas, ful, dan yang lain-lain, minal hubub, dari biji-bijian. Maka suatu yang tidak menjadi qut dari awal penciptaannya, maka itu tidak termasuk zuru' dalam bab ini. Seperti bumbu-bumbu, ya kan, cengkeh, apalagi, dan yang lainnya, maka tidak termasuk qut, maka tidak ada zakat. Habbah sauda, wijen, ya kan. Dan begitu juga sesuatu yang kita makan dalam keadaan darurat seperti yang kita sebutkan tadi, labu, ya kan, dan yang lain-lainnya, maka tidak ada zakat. Syaratnya yang pertama adalah an-nisabu wa huwa khamsatu awsuq, adalah sampainya kepada jumlah tertentu yaitu 5 wasaq. 5 wasaq. 5 wasaq itu adalah 60 sak. Jadi wasaq itu ukuran, ya kan, takaran. Jadi jumlahnya adalah 60 so'. Satu so' itu 4 mud. Satu arti umpamanya ukuran zakat adalah sekian kilo. Ya kan, 1 kilo, 2 kilo. Itu salah 100%. Maka apa namanya? Zakat itu tidak dihitung dengan kilo, enggak. Dia tidak dihitung dengan timbangan, tapi dihitung dengan takaran karena berbeda. Coba perhatikan. Terkadang 1 kilo, coba bayangkan kalau ada takaran kemudian ada timbangan. Sekarang kalau kita pakai takaran semuanya sama, apapun yang masuk asalkan ukuran segini semuanya sama, ya kan. Kalau takaran nanti kalau timbangan nanti, ya kan, boleh jadi hal yang dia sedikit, ya kan, tapi udah berat. Paham enggak? Atau banyak tapi belum berat deh. Nah, seperti itu kan, karena berbeda masing-masing biji-bijian ukurannya seperti itu. Maka yang jadi patokan itu bukan timbangan itu, karena boleh jadi ukuran timbangan tersebut anggaplah 2 kilo gitu kan, dia hanya bisa menimbang hanya 2 kilo biji ini, hanya sedikit gitu kan. Tapi kalau masukkan dalam takaran umpamanya, dia bisa menjadi banyak. Jadi tidak mendobit kalau dengan menggunakan timbangan, mesti menggunakan takaran. Maka kalau ada menggunakan umpamanya kilo itu jelas salah. Mi'ah bil mi'ah kata si Mustafa. Paham ya? Itu syarat yang pertama. Kemudian tidak disebutkan di sini oleh beliau, oleh musannif, syarat kedua adalah bahwa zuru' itu atau simar itu mimma sya'nuhu ayyatawalla asbab nabati al-adamiyun. Bahwa biasanya yang mengelolanya atau yang menanamnya adalah manusia. Sekalipun yang menanam ketika itu bukan manusia. Saya ulangi, syaratnya adalah tumbuhan ini atau buah-buahan ini biasanya yang menanam atau buah-buahan yang tumbuh kalau dalam dalam kitab di perpasir, di padang pasir, di bawah di, maka tidak ada zakat. Karena biasanya manusia tidak menanam itu, maka juga tidak ada zakat padanya. Paham ya? Ini dua syarat zakat yang disebutkan di dalam kitab Syekh Mustafa Abdul Nabi. Kemudian wajibnya zakat dalam zuru', dalam tumbuh-tumbuhan ini, syaratnya adalah bistidadil hab, bukan bistidadil hub ya. Bistidadi al hab, yaitu bijinya mengeras. Bijinya mengeras. Bagaimana ciri-ciri biji mengeras ini? Yaitu kalau bahasanya adalah budu shalah, yaitu telah budu shalah. Biasanya telah sampai kepada tahap yang bisa dimakan, tahap bisa dikelola. Nah, seperti itu. Kalau dalam biji-bijian sampai kepada tahap yang bisa dimakan, tapi kalau pada buah-buahan sampai kepada tahap yang dia itu telah budu shalah. Bagaimana budu shalahnya begini? Karena ada sebagian buah-buahan itu berwarna, ada sebagian tidak berwarna. Maksudnya dari kecil, umpamanya dari kecil, dari kecil kan? Tidak salah. Dari kecil dia itu anggaplah warna hijau. Sampai besar ketika kita konsumsi dia warna hijau. Ada sebagian itu dari kecil itu warna hijau, kita makan warna kuning atau warna merah seperti itu. Kalau seandainya dia itu yang berwarna, maka boleh diambil itu adalah ketika dia berwarna merah atau dia berwarna, ya berwarna masak lah seperti itu. Warna matangnya warna apa? Gitu kan? Maka itu dihitung sebagai yang budu shalah. Kalau dia warnanya sama, maka dengan sudah adanya air, sudah lembut, nah gitu. Ya kan? Itu yang disebut dengan budu shalah. Teman-teman nanti kalau baca dalam kitab-kitab istilahnya wajib buah-buahan ini buah-buahan ini dizakatkan kalau telah budu shalah. Atau tetap kewajiban itu ketika telah budu sholah. Maksudnya kalau yang berwarna, maka telah berwarna, berubah kepada warna yang layak dikonsumsi umpamanya. Atau kalau dia belum wajib dikeluarkan, tapi telah tetap zakat. Tetap wajibnya zakat. Seandainya kalau ada kita mentakjil zakat, mempercepat zakat, maka telah bisa dihitung ketika itu. Paham tak? Kemudian selanjutnya, wajib zakat, dikeluarkan zakat adalah dikeluarkan setelah dia kering. Tidak boleh dalam keadaan mentah seperti itu. Ya kan? Dalam keadaan rutab atau hindab yang kita kenal tidak boleh. Tidak ada zakat ketika itu. Kecuali kalau memang ada buah-buahan itu atau sebahagian daripada kurma atau anggur itu memang dia tidak bisa dijadikan kismis umpamanya anggur itu. Ada juga kurma itu tidak bisa ditajififkan. Kalau tajifikan jadi busuknya, maka boleh dizakatkan dalam keadaan dia menjadi rutab atau inap, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah syurut wujub zakat amwali tijarah. Syarat-syarat wajib zakat harta tijarah. Syurut wujub zakat amwali tijarati wahia taqlibul mali li gharadir ribhi sab'atun. Syarat-syarat wajib zakat harta tijarah, tambahan daripada syarat umum yang telah kita sebutkan minggu lalu, yaitu lima, adalah taqlib, harta tijarah ini apa? Yaitu taqlibul mal li gharadi ribhi. Kita mengembangkan harta, yaitu taqlib ini bermakna bai' wa syira', mengembangkan harta dengan tujuan adanya untung. Mengembangkan harta, jadi harus ada di sana harta. Maka sesuatu yang bukan harta, maka tidak ada zakat di sana. Itu kan? Paham tak? Karena mal ini dalam istilah fikih disyaratkan mesti suatu yang suci. Kalau ada sesuatu yang najis, maka tidak disebut sebagai harta. Paham ya? Jadi kepemilikan ini suci. Maka ini disebut sebagai malun, harta. Ya kan? Ada yang kedua, milik saya pribadi, tapi dia tidak suci. Umpamanya saya punya anjing penjaga kebun, umpamanya. Itu kepemilikan saya, tapi tidak disebut sebagai malun. Karena dia tidak suci, najis. Maka disebut sebagai ikhtisasun. Nah, syarat daripada yang kita perjualbelikan ini adalah malun. Kalau kita perjualbelikan anjing, boleh enggak? Enggak boleh. Maksudnya enggak ada zakat di sana. Kalau kita memperjualbelikan pupuk, umpamanya pupuk yang najis, itu kan? Dari kotoran hewan, maka tidak ada zakat karena dia bukan mal. Syaratnya adalah malun. Paham ya? Al-mamluk yang kita miliki sendiri. bimu'awadhatin, yaitu dengan cara mu'awadhah, li gharadin huwa ribhu, yaitu dengan tujuan adanya untung. Jadi ada akad kita atau kepemilikan kita mendapatkan dengan cara mu'awadhah. Mu'awadhah itu saling tukar menukar. Contohnya jual beli tukar menukar, ya kan? Contohnya lagi adalah ji'alah dan yang lainnya. Jadi yang pernikahan umpamanya, ya kan? Kita berikan mahar, kita dapatkan perempuan, kan seperti itu. Khulu' umpamanya, dia mendapatkan talak kita, kita mendapatkan uang. Jadi ada namanya akad mu'awadhah. Akad mu'awadhah. Ada namanya kedua akad yang bukan mu'awadhah. Contoh, kita mendapatkan harta warisan dari orang tua. Apakah itu mendapatkan karena kita melakukan akad saling tukar menukar dengan orang tua? Sebelum orang tua meninggal, kita kasih uang, kemudian dikasih harta waris. Tidak. Akad mu'awadhah adalah akad yang ada saling tukar menukar antara si A dan si B. Tapi kalau akad yang kedua adalah akad ghairu mu'awadhah, tidak ada tukar menukarnya. Dan syarat daripada harta perdagang ini ada adanya akad mu'awadhah. Jadi kita mendapatkan harta ini, contohnya saya jual beli ini. Saya menjual beli ini dengan akad mu'awadhah. Tapi kalau saya mendapatkan dengan cara waris, saya orang tua meninggal, dapat harta warisan ini, maka tidak ada zakat pada harta ini. Karena saya mendapatkan tidak dengan cara mu'awadhah. Paham ya? Walaupun banyak, orang tua meninggal, meninggalkan uang, harta warisan begitu banyak, maka tidak ada harta zakat perdagangan pada harta itu. Beda lagi nanti kalau harta, zakat uang atau emas perak nanti. Dengan tujuan adanya untung. Dengan tujuan adanya untung. Maka disebutkan nanti syarat-syaratnya. Yang pertama adalah, kaunuha arudan. Bahwa harta tijarah yang kita perdagangkan tersebut adalah arudan. Kalau disebutkan kata arudan, maksudnya adalah selain emas dan perak. Ya? Arudan, selain emas dan perak. Seperti baju, hewan, mobil, makan-makanan, ya kan? Kalau kita memperjualbelikan emas dan perak, seperti yang kita bahas pada minggu lalu, tidak ada wajib zakatnya. Ya kan? Tidak ada wajib zakatnya. Seperti kata Imam Ibnu Suraj, Bashiris Wayarafah, berikan bergembiralah orang yang jual beli, apa namanya, memperjualbelikan naqdain, yaitu emas perak, Allah zakata alaihim. Tidak ada zakat bagi mereka. Ya, tidak ada zakat bagi mereka dalam mentijarahkan emas perak. Tapi kalau mereka punya emas perak itu beda lain. Paham ya? Dan sekarang kalau dia memperdagangkan emas perak, maka tidak wajib zakat. Jadi dahulu itu orang yang berada di apa namanya money changer itu, dia yang ditukarkan itu memang emas gitu. Jadi orang kasih emas, dia kasih ini dinar. Kasih perak ini dirhamnya seperti itu. Jadi tukarannya seperti itu. Kalau sekarang kita tukar menukarnya dengan umpamanya tukar dolar, tukar juneh kepada ini, maka itu beda lain. Kata Syekh Mustafa, yang kedua ini, yang sekarang yang ada di masa kita, maka wajib zakat. Ya kan? Karena dolar atau juneh atau apa namanya rupiah itu kaitnya dengan qimah, bukan dengan ain. Nah gitu. Paham ya perbedaan kemarin, perbedaan qimah dengan ain. Kemudian yang kedua syaratnya adalah waniyatu tijarah, adanya niat tijarah. Jadi ketika awal kita membeli barang ini, umpamanya saya jual beli meja, ya kan? Ketika awal saya beli meja ini, saya beli umpamanya ratusan meja, 200, 300, 400 meja seperti itu, ya kan? Ketika awal saya beli meja ini, saya memang niatkan untuk tijarah. Tapi ketika saya beli, tapi bukan niat tijarah, umpamanya saya niatkan untuk sedekah. Niatkan untuk berikan kepada Ruang Indonesia. Ya kan? Sampai di rumah baru saya niat untuk memperdagangkan. Loh, ngapain saya berikan kepada dulu? Saya udah banyak di sana meja. Mending saya jual. Maka tidak wajib zakat tijarah. Jadi syaratnya adalah adanya niat tijarah ketika akad. Atau ketika majelis akad. Ketika akad, kita melangsungkan akad. Kalau enggak, boleh jadi dia masih berada di majelis akad, dia belum berpisah. Kalau berniat ketika itu niat tijarah, maka harta tersebut yang dibelinya menjadi urut tijarah. Tapi semasa itu, umpamanya semasa di akad, semasa di majelis akad, dia tidak berniat sama sekali untuk memperdagangkan harta ini. Dia hanya ingin membeli banyak, mengkoleksi seperti itu. Ya kan? Ingin mengoleksi meja ribuan umpamanya. Baru sampai di rumah, baru terniat ngapain banyak-banyak meja, mending jual gitu kan. Maka tidak ada harta tijarah. Maka tidak wajib zakat, paham ya? Jadi mesti adanya niat tijarah, yaitu niat untuk dikembangkan harta ini, dijual belikan. Yang ketiga syaratnya adalah disebutkan wa kaunu niyati maqrunatan bitamalluk. Niat ini yaitu niat tijarah ini disertakan dengan tamalluk, yaitu ketika kita berakad. Ya, ketika kita berakad, ketika kita sebutkan sighat akad. Au fi majlisil aqdi, atau umpamanya dalam akad itu kita tidak sebutkan tapi kita belum berpisah dari majlis akad. Jadi sebelum habisnya majlis akad tersebut kita masih berniat, ya kan? Maka sah bahwa itu adalah urud at-tijarah atau arud at-tijarah. Kalau seandainya dalam dua tempat ini tidak dalam akad, tidak pada majlis akad kita tidak berniat, maka tidak disebut sebagai arud at-tijarah. Maka tidak sah atau tidak wajib zakat pada harta tersebut. Kemudian syarat yang keempat adalah wa kaunut tamalluki bi muawadatin. Kepemilikannya tersebut kita mendapatkannya dengan cara muawadah. Muawadah itu maksudnya baik wa syira. Baik iwatnya atau yang dijadikan bayaran dalam gantian bayaran dalam muawadah tersebut, jual beli tersebut berupa benda atau berupa naqd, berupa emas perak, maka tidak menjadi masalah, baik tunai maupun tidak tunai, ya kan, baik mahdoh maupun tidak mahdoh, baik mahdoh maupun tidak mahdoh. Jadi kita jual beli ini, kita membeli meja umpamanya, boleh jadi kita beli dengan mata uang, ya kan, emas perak sekarang umpamanya dengan junai umpamanya, atau kita beli dengan benda yang lain, kita beli ini tapi barter istilahnya kan, kita beli dengan aqua umpamanya gitu kan, atau yang lainnya. Baik tunai maupun tidak tunai, baik muawadah maupun tidak muawadah. Jadi ada akad itu namanya mahdoh, ada yang kedua ghair mahdoh. Mahdoh itu adalah yang rusak dengan rusaknya muqabil. Yang rusak dengan rusaknya muqabil. Umpamanya kita jual beli ini, saya jual beli sama Naksabandi. Ya kan? Naksabandi, dia menjualkan HP-nya kepada saya. Ya kan? Lalu iwatnya saya berikan kepada Naksabandi ini adalah khamar. Iya kan? Boleh enggak khamar dijadikan sebagai alat untuk tukar-menukar? Enggak boleh, karena dia bukan harta. Dia najis. Dia tidak disebut sebagai malun, maka enggak sah. Betul kan? Maka dengan rusaknya muqabil ini, yaitu iwat yang saya berikan, maka rusak juga akad ini. Maka akad mahdhah itu maksudnya adalah yang rusak dengan rusaknya muqabil. Jual-beli menjadi tidak sah. Ya? Ma yafsudu bifasadi al-muqabil. Ada yang kedua, ghairu mahdhah. Tidak rusak walaupun rusak muqabil. Tidak rusak walaupun rusak muqabil. Umpamanya Zabandi ini menikah dengan seorang perempuan idamannya. Ya kan? Ketika menikah, ya kan, diberikannya maharnya khamar. Umpamanya nih, diberikan maharnya khamar. Khamar apakah boleh sebagai alat muawadah? Tidak boleh, karena dia tidak disebut malun. Maka rusak akad ini, rusak muqabilnya. Betul tidak rusak muqabilnya? Khamar tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Tapi apakah rusak pernikahannya? Tidak rusak pernikahannya. Nanti wajib Zabandi membayar mahar mithil. Ya kan? Mahar mithil. Nanti ada mahar itu ada dua. Ada mahar musamma, ada mahar mithil. Mahar mithil itu tergantung pada keadaan perempuan itu. Kalau perempuan itu biasanya kakaknya 5 miliar. Ya, bayar 5 miliar. Ya kan? Dia mahar mithil tergantung orangnya nanti. Melihat daripada keturunan. Melihat daripada pendidikan juga, melihat daripada kecantikannya, ya kan, kebiasaannya. Oh, kakaknya biasanya orang yang si asobah dengan dia, maharnya 5 miliar, ya udah bayar 5 miliar, Zabandi. Nggak jadi khamar tadi. Paham ya? Padahal dari awal udah mau, apapun, ya kan. Jadi, yang disebut sebagai mahdoh ini adalah rusak dengan rusaknya muqabil. Kalau gak mahdoh, rusak, tidak rusak dengan rusaknya muqabil, seperti nikah, seperti khulu', ya kan? Khulu', paham ya khulu'? Jadi tolak itu ada dua nanti, ada tolak tubi' iwat, ada tolak tanpa iwat. Saya tolak engkau, itu tolak tanpa iwat. Tapi umpamanya perempuan itu menyuruh tolak, atau kita yang mentolak, tapi dengan bayaran, ya kan? Perempuan udah bosan, udah tolak saya, ini uang 10 ribu. Ya. harga kita 10.000. Ya kan? Maka kalau seandainya yang diberikan oleh perempuan kepada laki-laki itu adalah yang apa namanya? Berupa bukan harta, yaitu rusa umpamanya khamar atau darah umpamanya, maka khulu tadi tetap jatuh, talak tadi tetap jatuh, tapi yang rusak itu hanya muqabil saja. Kemudian diganti dengan khulu bayaran yang semisal nanti seperti itu. Paham ya? Ya. Iya, mahmisil. Ya, mahmisil. Mahmisil itu tergantung pada keadaan. Nah, gitu ya. Tergantung pada keadaan. Tapi sebab baik perempuan adalah yang tidak menyusahkan laki-laki. Begitu juga. Sebaik orang tua yang mengetahui keadaan laki-laki. Mertua, ya kan, calon mertua. Mengetahui keadaan laki-laki. Ya, tapi walaupun demikian, ya kan, kan ada dalam hadis dikatakan perempuan yang banyak berkahnya adalah perempuan yang pemurah dalam memberikan mahar, seperti itu. Memang demikian, tapi ya jangan dimurah-murahkan pula bagi kita laki-laki. Jadi ceramah barusan itu untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Laki-laki nggak usah hafal itu. Laki-laki yang dihafal harus istimewa, seperti itu yang laki-laki hafal. Karena perempuan dihafal tadi memudahkan, gitu kan? Ini jangan dibalik. Oke, nanti ada pembahasannya insyaallah. Kemudian yang kelima adalah alla taniqdha bi naqdiha allazi tuqawwamu bihi akhiral hauli naqisatan 'anil nisab. Jadi harta tijarah, teman-teman, itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya umpamanya harta emas, umpamanya zakat emas, itu mesti satu nisab itu sampai satu haul dari awal nisabnya. Jadi umpamanya satu Muharram, ya kan, tahun sekarang sampai tahun berikutnya Muharram, satu Muharram berikutnya, harta itu mesti satu nisab. Jadi satu nisab itu dihitung dari awal. Tapi kan mal tijarah tidak. Mal tijarah itu dihitung hanya di akhir tahun. Coba lihat di akhir tahun. Di akhir tahun kalau seandainya mencapai satu nisab, ya kan, dari awal kita memiliki harta tijarah ini. Kapan kita memiliki harta tijarah ini? Bahwanya satu Muharram kita belanja, gitu kan? Sampai satu Muharram berikutnya ternyata sampai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Tapi tidak sampai satu nisab atau sampai satu nisab di pertengahan lalu berkurang di pertengahan tahun, maka tidak wajib zakat. Paham ya? Maka beliau katakan wa alla tanidda bi naqdiha allazi tuqawwamu bihi akhiral hauli naqisatan 'anil nisab. Wa alla tanidda. Jadi naqd itu artinya adalah an-naqdu, yaitu dirham dan dinar. Naqd itu artinya an-naqdu, dirham dan dinar. Tanidda artinya adalah tatahawwal, dia berubah daripada berubah kepada nuqud. Maksudnya adalah bahwa tidak berubah harta dagangan kita itu dengan nukut, yaitu dengan emas atau perak. Alladzi tuqawwam bihi akhiral hauna qisatan an nisab. Yang mana nanti di akhir tahun dia dihitung semuanya, yang mana kurang dari nisab. Begini, seperti yang kita sepakati tadi. Jadi kita umpamanya punya perdagangan, apa umpamanya, perdagangan selimut. Ya kan, kita jual selimut yang laku hanya musim dingin di Mesir. Kita jual beli selimut umpamanya. Selimut di awal kita beli dengan niat tijarah. Oke, sudah terpenuhi syaratnya. Lalu semua ini kita jual, ya kan? Dan masih banyak barang-barang itu belum terjual. Di akhir tahun cara menghitung zakatnya adalah ditakwim, dihitung nilainya. Ini dengan apa namanya? Tanpa untung dulu ya. Jadi dihitung pertama tanpa untung. Jadi dihitung semuanya berapa omset yang ada. Anggaplah sekian juta, sekian puluh juta. Kemudian udah berapa untung? Anggap sekian puluh juta. Kemudian digabungkan. Ya kan? Mencapai enggak satu nisab. Ya kan? Nisabnya sama dengan nisab emas. Kalau emas kemarin berapa? Yang udah kita hitung 85 gram ya kan? Berarti kalau 1 gram, anggaplah 1 gram itu 1 juta. Anggap ini. Saya enggak tahu berapa gram sekarang. 1 juta berarti 85 juta. Kalau semuanya berjumlah 85 juta, udah keluarkan 2,5%-nya. Nah, seperti itu. Mudah sekali. Bagaimana kalau dalam pertengahan perdagangan itu umpamanya kita telah menggunakan uang ini? apakah itu juga dihitung nanti dalam mempresentasikannya? Enggak. Umpamanya dia jual beli, ya kan? Dalam masa penjualan itu dia lagi membangun dengan keluarganya, dengan istri, dengan anaknya, umpamanya kan? Ketika dapat untung, bang, langsung dia belikan ini, langsung belikan mencor rumahnya. Dapat ini langsung buat apa namanya dinding ini, langsung diberikan kepada barang seperti itu. Maka nanti di akhir tahun itu tidak dihitung lagi, karena sudah tidak menjadi malu tijarah itu, ya kan? Maka dibiarkan itu. Kalau di akhir tahun setelah dihitung semuanya, dikalkulasikan mencapai satu nisab baru. Kalau tidak maka tidak. Jadi malu tijarah itu mudah sekali cara menghitungnya. Paham ya? Nah seandainya di pertengahan kita tijarah ini harta kita itu kita jual dengan yang bukan, nantilah, nanti itu. Jadi tata cara mengetahui tijarah ini sampai nisab atau tidaknya adalah dengan ditakwimkan di akhir tahun dengan sesuatu yang kita beli. Jadi awalnya kalau kita beli dengan emas, maka ditakwimkan dengan emas. Di awalnya kalau kita beli dengan perak, ditakwim dengan perak, ya kan? Di awal kita beli dengan uang, dengan junai umpamanya, maka nanti di akhir tahun juga ditakwim dengan junai. Tidak dengan dolar, tidak dengan rupiah, seperti itu. Paham ya? Bagaimana kalau kita di awal dulu membelinya tidak dengan mata uang? Umpamanya di awal dulu kita belinya malah dengan ardun, dengan barang umpamanya. Kalau dengan emas tadi, di akhir tahun ditakwim dengan emas. Kalau dengan perak, di akhir tahun ditakwim dengan perak. Bagaimana kalau kita membelinya dengan barang, umpamanya? Kita beli selimut yang banyak, tapi yang kita bayar dengan baju, umpamanya. Bagaimana cara mentakwimnya? Apakah mentakwim baju? Tidak. Caranya adalah dengan melihat mata uang yang ghalib di negeri tersebut. Umpamanya di negara kita, maka rupiah, maka ditakwimkan dengan rupiah. Berapa rupiah ini? Seperti itu. Ya, yang sudah ma'ruf sekali. Maka kalau sudah kita ketahui ini, bagaimana kalau seandainya di pertengahan tahun, malu tijarah kita ini, harta tijarah kita ini, berubah menjadi nukut. Ya, berubah menjadi nukut, tapi dengan nukut selain yang kita beli di awal. Umpamanya kita membeli dengan junai. Ya, kita di awal membelinya dengan junai, dengan pon. Kemudian di akhir tahun, di pertengahan tahun, ternyata dia itu berubah menjadi dolar, umpamanya. Jadi kita perjualbelikan bukan dengan junai lagi, kita jual beli udah dengan Eropa, umpamanya. Gitu. Sudah pasarnya sudah luas. Lalu kita jual belinya dengan dolar. Maka kata Syekh Mustafa, lam yanqati al-haul, maka haul tidak terputus. Artinya haul tetap berlanjut. Ini yang permasalahan pertama. Baik nisabnya itu sama atau kurang nisabnya itu. Jadi di pertengahan tahun itu kita jual dengan selain harta, selain daripada uang atau selain daripada nukut yang kita beli dulu di awal, ya kan? Baik kurang dari nisabnya atau sama, maka tidak berpengaruh kepada terputus haulnya atau tidak. Ya, haul itu tetap lanjut. Yang kedua, kalau seandainya dia itu berubah menjadi mata uang dengan yang kita beli pertama, umpamanya kita beli dengan junai. Di pertengahan haul sudah laku, ya kan, dibeli dengan junai juga. Bagaimana kalau seandainya dia menjadi junai ini ternyata kurang dari satu nisab, ya kan, kurang dari satu nisab, maka terputus haul langsung, ya kan? Kalau terputus haul langsung, nanti kalau kita melakukan tijarah lagi, kita beli barang lagi, ulang lagi haul baru. Ya gitu, ya kan? Ulang lagi haul baru. Kalau seandainya nisabnya tersebut tidak berkurang atau lebih juga, maka tidak terputus haul. Jadi harta tijarah tersebut biasanya, atau zakat lah secara umum, itu sangat mudah dan sangat tidak menuntut, ya. Jadi terkadang orang-orang kaya itu memikir zakat itu banyak. Tidak, zakat itu sangat sedikit. Jadi jangan pula kita paksa orang yang memang tidak ada wajib zakat, kita paksa untuk bayar zakat, ya kan? Maka disebutkan oleh Mustafa begini, idza taqarrara hadza kulluhu, maka ketahuilah bahwa syarat wajib zakat tijarah adalah sampainya qimah arud ini, barang yang kita dagangkan ini, di akhir haul satu nisab dari jenis mata uang yang kita beli di awal. Kata kalau kita beli dengan juneh, kalau dia sampai satu nisab juneh ini, anggap ya sekitar 80 ribu umpamanya. 80 ribu juneh umpamanya, kita 80 ribu pon. 80 ribu pon, anggaplah 80 ribu pon sampai umpamanya. Kalau sudah sampai 85 ribu pon, maka wajib zakat. Kalau seandainya dia membeli pakaian dengan harga 10 dinar, lalu di akhir haul, qimah daripada 10 pakaian ini menjadi 20 dinar. Berarti wajib zakat emas, ya kan? Karena nisab zakat emas adalah 20 dinar. Wa illa, kalau tidak sampai, maka tidak wajib zakat. Kemudian syarat yang terakhir ada yang keenam, alla tuqsada al-qinyah, bahwa barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dipakai. Tapi kalau kita beli tadi tujuan untuk dikoleksi, untuk disedekahkan, untuk dipakai, gitu kan? Maka tidak wajib zakat. Baik komsisinya konsumsi yang halal atau yang haram. Umpamanya kita beli untuk memberikan kepada perampok umpamanya, untuk menolong barang-barang ini, senjata ini digunakan untuk orang-orang begal umpamanya kan, terserah. Nah, kalau tujuannya adalah untuk dipakai, baik penggunaan yang halal atau haram, maka dia tidak menjadi harta tijarah lagi, maka tidak wajib zakat lagi. Kemudian yang ketujuh syaratnya adalah wa mudiyul hauli min waqtil milki, dan kepemilikan ini berlalu dari waktu kepemilikan, ya, dan apa namanya, haul berlalu dari waktu kepemilikan. Kapan kita mulai? Dari satu Muharram umpamanya kan, sampai satu Muharram berikutnya berlalu satu haul. Sekalipun di awal pemilikan itu kurang daripada satu nisab, maka yang dihitung adalah di akhir haul. Oke. Jadi yang dijadikan patokan di sini nisabnya adalah pada waktu akhir, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada dua keadaan nanti, yang mana yang dihitung nisabnya, dihitung mulai haulnya itu bukan dengan kepemilikan ini, tapi dengan uang yang telah kita miliki, uang yang telah kita miliki. Bagaimana? Begini, ada dalam dua surah. Kalau seandainya kita membeli barang itu dengan omset yang banyak, umpamanya ketika membeli saja kita telah mencapai uang satu nisab atau lebih, paham tak? Di nisab anggaplah 80 ribu pon tadi. Lalu kita beli barang ini semuanya mencapai 80 ribu pon. Di awal kita telah membeli 80 ribu pon, ya kan? Maka mulai nisab itu atau mulai hitungan haulnya adalah dari mulai kita memiliki uang tadi, uang 80 ribu pon tadi. Oh, kita telah memiliki uang 80 ribu pon tersebut telah dari setengah tahun sebelum kita membeli barang ini, umpamanya. Maka dihitung haul ada dari setengah tahun yang lalu. Paham ya? Belum paham? Jadi yang pertama tadi dihitung haulnya dari kapan? Dari waktu kepemilikan. Maka beliau katakan, mudiyul haul min waqtil milki. Dari waktu kepemilikan. Ada kasus hitung haulnya bukan dari waktu pemilikan. Kan kita, waktu pemilikan waktu kita membeli tijarah, mal tijarah atau arut tijarah. Ada dihitung terkadang dari pemilikan uang kita. Yang pertama adalah surahnya kalau kita membeli dengan omset yang sampai satu nisab langsung. Paham ya? Kita beli satu nisab umpamanya adalah 80 juta. Lalu kita beli dagangan kita ini dengan rata 80 juta. Maka haulnya dihitung dari kapan kita memiliki 80 juta ini. Ternyata semenjak setengah tahun yang lalu telah memiliki 80 juta, maka tinggal setengah tahun lagi, ya kan? Maka wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Ini surah yang pertama. Surah yang kedua, kalau dia beli dengan mata uang yang tidak sampai satu nisab, akan tetapi dia memiliki uang simpanan yang itu bisa menyempurnakan nisab ini. Umpamanya harganya 40 juta. Satu nisab tadi 80 juta, ya kan? Dia beli 40 juta, tapi dia punya tabungan 40 juta lagi. Maka wajib zakat semenjak dia memiliki uang dua ini, 40 juta, 40 juta ini. Paham ya? Tidak dari waktu kepemilikan dia membeli malu tijarah ini. Ini dua pengecualian dari kaidah ini. Wa mudhiul hauli min waqti al-milki. Kemudian Syekh Mustafa menambahkan bahwa untung itu digabungkan dengan modal dalam haul. Ya. Caranya adalah bahwa modal asal itu ditambahkan dengan untung. Baik untung tersebut didapatkan di awal haul atau pertengahan haul atau di akhir haul, atau untung tersebut didapatkan dari ain benda tersebut atau dari sebab yang lain. Contoh dari ain tersebut adalah kita beli jual beli sapi. Sapi ini tidak laku-laku, tapi dia beranak-pinak. Tidak laku-laku, tapi dia beranak-pinak. Berarti kan dapat untung kita. Tapi dari ain itu langsung. Atau umpamanya kita beruntung karena harga sapi naik sekali sekarang. Dulu kita beli harganya anggap 5 juta, sekarang naik harganya 20 juta. Umpamanya kan naik sekali. Baru kita dapatkan untung juga. Nah gitu kan. Semuanya dihitung, ya kan. Dan di akhir haul diperkirakan. Ya. Bukan zakat tijarah sekarang. Karena kita memperjualbelikan sapi. Ya. Kita memperjualbelikan sapi. Maka di akhir dihitung keuntungan dengan modal semuanya. Atau dengan omset lah. Apa yang ada di toko. Coba hitung yang ada di toko tersebut. Yang laku maupun yang tidak laku. Dihitung semuanya. Kemudian dikalkulasikan di akhir. Kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Paham ya? Tapi syaratnya kata Syekh Mustafa adalah syarat menggabungkan untung dengan modal, bahwa yang modal asal itu tidak menjadi emas dan perak. Tapi kalau modal asal itu telah berubah pula dia menjadi emas dan perak di pertengahan kita menjual umpamanya, maka tidak dihitung dia. Jadi emas perak ini tidak dihitung, dia dihitung sendiri, itu kan? Kemudian yang apa namanya, yang barang dagang dihitung sendiri. Paham? Jadi kapan untung dan modal ini digabungkan? Kalau dia tidak berubah menjadi emas dan perak di pertengahan haul. Tapi kalau di pertengahan haul dia berubah menjadi emas dan perak, maka dia disendirikan dalam perihal zakat. Jadi emas dan perak ini untungnya sendiri dikalkulasikan, ini juga sendiri dikalkulasikan, gitu. Ini ada beberapa permasalahan yang panjang sih, yang harusnya butuh ditulis. Kayaknya nggak usah kita hari ini kita baca. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita baca ini. Kita lanjut jadi sedikit lagi. Syurutu wujubi zakati rikas, syarat-syarat wajib zakat rikas. Syurutu wujubi zakati rikas ay al-madfun fil ardi. Syarat wajib zakat rikas yaitu yang tertimbun di dalam tanah. Tertimbun dalam tanah ini maksudnya adalah simpanan orang jahiliyah. Baik timbunan tersebut di masa Islam atau di negara Islam atau di negara harbi. Ada empat syaratnya. Yang pertama adalah kaunu zahaban au fiddatan. Yang kita temukan adalah emas atau perak. Kalau menemukan selain emas perak tidak wajib, ya kan? Berlian dan yang lainnya maka tidak wajib dizakatkan. Yang kedua adalah kaunuhu nisoban, sampai satu nisab. Tapi kalau menjumpai sedikit cuman maka tidak wajib zakat. Yang ketiga syaratnya adalah kaunuhu min dafinil jahiliyah, yaitu kuburan orang-orang jahiliyah, bukan kuburan orang Islam. Karena ada tanda-tandanya, orang jahiliyah itu tandanya mungkin ada nama-nama dari pemimpin orang-orang jahiliyahnya. Atau mungkin di antara salah satu dari para nabi yang terdahulu. Ada mungkin umat Nabi Musa gitu kan, umat Nabi Isa sampai sekarang masih utuh umpamanya kan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata kita menemukan barang di dalam galian tersebut, harta karun itu ada tulisan Islamnya atau kan, atau negara salah satu khilafah Islam, maka tidak wajib. Itu namanya harta temuan, luqatah, ya kan? Ya bukan harta rikaz. Jadi harta rikaz ini mesti syaratnya yakin itu adalah milik orang jahiliyah. Yakin lah. Ya kan? Kalau keadaannya tidak yakin, maka tidak wajib zakat. Yang ketiga, yang keempat adalah kaun wujudihi fi mawatin au fi milkin ahya wajidu. Kita menemukannya di tanah yang mati, ya, atau di tanah yang kita miliki tapi dihidupkan oleh orang menemukannya. atau ditakmirkan oleh yang menemukannya. Begini, tanah itu ada dua kemarin ya, ada tanah pemilikan, ada tanah mubah atau tanah mati. Ya kan, tanah mati itu yang nanti yang berhak kita ihya'kan, ihya'ul mawat. Tanah belum bertuan istilahnya kan. Kalau sekarang semua tanah bertuan. Di Indonesia semua tanah milik negara. Bahkan tidak ada tanah mawat sekarang di Indonesia. Ya kan? Anggaplah kalau masih ada tanah itu tanah tidak bertuan. Kalau seandainya menemukan di sana dan memiliki ciri-ciri seperti ada tulisan jahiliyah atau tanda-tanda itu adalah uang jahiliyah, maka baru. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kalau kita menemukan umpamanya kita menggali tanah, tapi itu di komplek di milik orang lain, ya itu milik orang lain berarti. Atau kita memiliki tanah sendiri. Kita ada tanah mawat lalu kita ihyakan. Lalu di sana dalam itu kita menemukan harta karun umpamanya kan, peninggalan orang jahiliyah. Atau peninggalan orang jahiliyah. Maka itu bukan punya kita. Mesti dikembalikan kepada pemilik awal. Ya kan? Ternyata pemilik awal juga mengaku itu bukan punya saya, pemilikan sebelumnya. Ternyata itu bukan punya saya juga kata dia. Sampai akhirnya ya kan, maka diberikan kepada Baitul Mal, ya kan? Diberikan, disedekahkan kepada Baitul Mal. Dan wajib zakatnya itu adalah kalau dia mencapai satu nisab dan tidak ditunggu satu haul. Jadi dari kepemilikan itu tidak tunggu pula satu tahun. Tapi langsung dikeluarkan ketika itu. Kalau mencapai satu nisab. Kalau kurang walaupun sedikit dari satu nisab, ya kan? Tidak sampai, umpamanya 85 gram, ya udah tidak wajib dizakatkan. Kemudian yang terakhir yaitu syurut wujub zakatil ma'din. Syarat wajib zakat ma'din. Pertambangan. Syarat wajib syurut wujub zakatil ma'din yaitu ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah taala fihi, sesuatu yang dikeluarkan dari tempat yang Allah ciptakan. Dari tanah ini banyak keluar ya, ada besi, tembaga, minyak, batu bata, emas, perak, tapi syaratnya di sini enggak semuanya. Batu bara. Hah? Saya tadi apa maksudnya? Batu bara. Ada dua. Kaunuhu dzahaban aw fiddatan. Mesti emas dan perak. Kalau punya tambang minyak, tambang batu bara, kan, maka tidak wajib dizakatkan. Ya, tidak wajib dizakat. Kecuali kalau punya uangnya nanti. Nah, itu punya uang lagi zakat. Uang lagi nanti. Beda, zakat emas, perak lagi. Sekarang, zakat maksudnya adalah kalau kita menemukan, atau kita menggali seperti itu. Ya kan? Menambang. Maka kalau menemukan emas, perak, wajib dizakatkan. Yang kedua adalah, kaunuhu nisoban, mencapai satu nisob. Jadi yang kita temukan itu satu nisab sampai 55 gram atau 200 dirham gitu kan, maka wajib dikeluarkan zakat. Disyaratkan juga adalah tempat tambang itu tanah yang memang mubah juga, itu tanpa bertuan tadi. Kalau tanah bertuan tidak wajib atau tidak boleh, itu namanya munqathah nanti. Atau tanah tersebut kepemilikan milik kita sendiri. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya kita menemukan tambang emas hanya 10 dinar. Kemarin berapa nisabnya? 20 dinar atau 20 mithqal, ya kan? Sekarang kita hanya menemukan 20 dinar atau 20 mithqal emas. Menemukan 20 mithqal emas atau setengah dari nisab emas lah. Kemudian menemukan perak setengah dari nisab perak, maka tidak bisa digabungkan. Ya? Kalau tidak mencapai emas sendirinya, maka tidak wajib zakat. Perak tidak mencapai sendirinya, maka tidak wajib zakat. Mesti sendiri-sendiri, tidak bisa digabungkan. Tapi kalau seandainya hari ini kita melakukan penggalian umpamanya, menambang emas, menemukan emas, kemudian di hari berikutnya atau minggu berikutnya kita menemukan lagi. Artinya tidak secara bersamaan, tapi terputus-putus umpamanya. Apakah itu digabungkan atau tidak, maka ada rinciannya. Kalau seandainya dia terputus karena udzur, umpamanya karena memperbaiki alat penggalian atau karena dia sakit sebentar, ya kan? Maka pertemuan kedua itu digabungkan dengan pertemuan pertama juga. Ya. Tapi kalau terputus karena tanpa udzur, setelah digali, ya udah poya-poya dulu. Istirahat dulu. Enggak istirahat, kalau memang untuk butuh istirahat itu udzur. Sekarang bukan udzur karena dia mungkin ya udah foya dulu, terlebih dulu, gitu kan. Kemudian dia lanjutkan nanti, menemukan lagi emas, gitu kan. Maka tidak wajib digabungkan yang pertama, yang kedua. Tapi yang kedua wajib digabungkan dengan yang pertama. Jadi dalam keadaan apapun, wajib juga dizakatkan, seperti itu. Bahkan seandainya kalau ketika kita menggali, ya kan, kita menemukan umpamanya pada galian yang kedua ini hanya sekitar setengah nisab, atau bahkan anggaplah wajib zakat itu sekitar 85 gram tadi kan, kita hanya menemukan 5 gram. Ya kan, hanya menemukan 5 gram. Berarti 80 gram lagi kita tidak punya. Tapi dalam simpanan, kita punya simpanan ada 80 gram, maka digabungkan. Tapi yang wajib dikeluarkan hanya yang persentase persen daripada 5 gram ini. Saya ulangi lagi begini. Ada dua keadaan tadi. Dia berhenti karena uzur atau berhenti tanpa uzur. Kalau berhenti dengan uzur, umpamanya karena dia sakit untuk memperbaiki alat penggalian, maka itu digabung. Yang pertama dan yang kedua. Pengeluaran pun digabung. Ya kan? Maka nanti yang diambil itu adalah 2,5% daripada dua-duanya ini. Penggalian pertama dan penggalian kedua. Ya kan? Tapi kalau seandainya tanpa uzur, ya, tanpa uzur, maka ini terputus. Tapi nanti yang kedua bisa digabungkan dengan pertama dalam hal nisab, tapi hal pengeluaran hanya yang kedua dikeluarkan. Paham ya? Contoh yang pertama dia menemukan setengah nisab. Kemudian terputus lama, kemudian yang kedua dapat juga setengah nisab. Maka nanti ini udah mencapai satu nisab ini, ya kan? Tapi yang dikeluarkan persentasenya hanya yang kedua. Nah, gitu. Yang kedua ini berapa? 2,5% dari setengah nisab ini. Maka itu yang dikeluarkan. Tidak dari yang semuanya. Begitu juga kalau kita memiliki tabungan umpamanya. Atau simpanan. Kita mendapatkan hasil tambangan ini sekitar setengah nisab. Atau berapa nisab lah, sedikit umpamanya. Tapi kita memiliki emas. Kan? Maka digabungkan nisabnya. Tapi yang dikeluarkan hanya persentase dari yang kita dapat ini. Ya, itu kira-kira yang kayaknya hanya itu yang kita bahas hari ini. Dan tidak wajib menunggu satu haul ya. Jadi dikeluarkan itu hanya ketika kita dapat. Tidak tunggu di menjadi satu tahun. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhal shalah ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala وعمداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.